السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسوسا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى من أحسن إلينا أجمعين. شهو لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القائل في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini dengan izin Allah, rahmat dan hidayat Allah, kita dapat bersama lagi, dipanjangkan umur dalam keadaan sihat walafiat, dan yang lebih mustahak lagi, lebih penting lagi, masih dalam iman. Mudah-mudahan iman ini kekalkan sampai ke akhir hayat, dan kita penuhi sepanjang hayat ini dengan amal-amal yang baik. Jadi insyaAllah tuan-tuan, malam ini kita sambung lagi meneruskan pemahaman kita, usaha pemahaman kita terhadap kalam suci, kalam Allah. Malam ini kita dah sampai insyaAllah pada ayat yang ke-168 dan 169 dari surah Al-Baqarah, yang menyentuh mengenai kewajipan kita mentaati perintah Allah, makan dan minum daripada sumber yang halal dan baik, halal dan berkualiti. Umat Islam ni umat yang berkualiti, jangan sekadar boleh makan saja, asal boleh makan sudah itu kan, tapi tak berkualiti. Islam tak ajar macam tu. Ayat yang terdahulu Allah menjelaskan tentang kejadian seluruh makhluk ini adalah kejadian Allah. Kemudian dibentangkan mengenai sebahagian manusia yang menyesal besok di akhirat, mereka menjadi pak turun, menjadi pak turun mengikut apa saja ketua-ketua mereka tanpa kaji salah ke betul ke. Akhirnya mereka menyalahkan antara mereka, sesama mereka di akhirat nanti. Termasuklah syaitan ataupun iblis, yang di dunia ini mereka memperdaya manusia, berjanji menjaga kepentingan manusia, tetapi rupanya tipu daya mereka di dunia sahaja. Di akhirat iblis sendiri akan berlepas diri, sebab dia sendiri pun menghadapi azab neraka, dan akhirnya sama-sama dengan manusia yang di yang diperdaya dulu kat dunia masuk dalam neraka. Masa itu manusia dibentangkan segala amalan mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kami bentangkan, kami datangkan hasil pahala kebaikan yang mereka buat dulu di dunia, tetapi setelah pahala di depan mereka, balasan di hadapan mereka itu, tiba-tiba Allah Ta'ala musnahkan hasil amal-amal yang mereka lakukan, dihancurkan seperti debu-debu yang berterbangan. Menyesal sebab amalannya tidak diterima Allah. Dia perasan masa dia hidup dulu, dia sudah banyak amal, banyak kerja, banyak perbuatan. Rupanya kerja-kerja yang tak diterima Allah. Kemungkinan niatnya tidak ikhlas, kemungkinan tidak beriman kepada Allah. Itu kan. Sebab orang kafir pun dia mengharapkan balasan daripada amalan dia juga. Dia perasan begitu. Tapi malahnya dia tidak beriman. Bila tidak beriman, begitulah. Banyak mana amalan pun tidak diterima Allah. Demikian juga orang yang sudah beriman, tidak cukup sekadar iman untuk menerima amalan dia, untuk Allah terima amalan dia. Sebaliknya amalan itu disertakan dengan keikhlasan, disertakan dengan menepati syariat, gitu kan? Tepat dengan syariat, perbuatan tidak menyalahi makan minumnya, sumber pekerjaannya, itulah. InsyaAllah malam ini kita akan lihat bagaimana arahan-arahan Allah seterusnya. Yang makhluk ciptaan Allah itu di langit dan di bumi, segalanya ciptaan Allah. Dan mereka, segala rezeki yang mereka dapati itu adalah merupakan tanggungan Allah, tanggungjawab Allah. Ayat yang ke-168 ini menjelaskan kewajipan itu sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Carilah makanan-makanan yang halal lagi baik, dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, ini perintah, kulu, makanlah kamu. Bila makan termasuklah minum, kan? Bukan makan-makan gitu, termasuk makan minum. Sebab ada juga ayat yang lain, kulu washrabu, makanlah dan minumlah kamu, gitu kan? Jadi tapi dalam ayat ini minum tak sebut, tapi maksudnya sama juga. Wahai manusia, kulu, makanlah kamu. Makan apa? Mimma fil ardi, makanlah apa saja yang ada kat dunia ni. Makan aja. Allah kata, makan aja. Kat mana? Yang ada kat dunia, makanlah. Tapi kena bacalah habis ayat tu. Jangan setakat tu. Ada lagi arahannya. Yang macam mana makanan yang ada kat dunia? Halalan tayyibah. Tu kan? Yang halal, lagi baik. Kalau istilah ini halal, lagi berkualiti. Nak beli makanan, makanan yang berkualiti, maksudnya yang berkhasiat. Jangan asal kenyang perut, balik rumah sakit perut. Sebab makanannya, makanan yang dah tak elok. Beli buah-buah yang patut dah buang tu, sampah, itulah yang kita beli. Yang masih fresh tu tak nak beli. Gitu kan, itu budaya kita kadang-kadang. Suka macam itu. Padahal itu bukan ajaran Islam. Yang Allah perintah, makanlah apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Arti rezeki-rezeki yang telah Allah letak di dunia ini. Tetapi yang halal lagi baik. Dan itu satu perintah. Ada satu larangan. Wala tattabi'u, jangan kamu mengikuti khutuwatis syaitan, jejak langkah syaitan. Ada sebab tu. Makan, perintah makan yang halal lagi berkualiti dengan larangan jangan ikut jejak langkah syaitan, digandingkan satu ayat. Ada sebab ni. Kenapa begitu sekali? Allah prihatin sangat dikaitkan perintah makanan yang baik lagi halal dengan larangan ikut syaitan. direct ayat tu. Ada baik, ada yang tak baik dalam satu ayat. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang amat nyata. Allah kata musuh yang amat nyata. Tapi orang tak nampak nyatanya syaitan sebagai musuh. Dia tak nampak. Yang dia nampak sesama dia. Musuh bergaduh. Itu nampak. Tapi dia tak jadikan syaitan sebagai musuh. Itulah pertimbangan kita tak sama dengan pertimbangan Allah. Kita mungkin orang akan bertikai, mana dia syaitan dianggap sebagai musuh yang nyata sedangkan tak nampak pun syaitan, kan? Kita tak nampak dia. Tapi Allah kata syaitan musuh kamu yang sangat nyata. Ini satu cabaran tuan-tuan. Allah cabar kita, Allah cabar iman kita, Allah uji iman kita supaya meyakini dengan benda yang tak nampak. Tak nampak ni berat nak faham ni. Nak memahami, nak meyakini benda yang tak nampak, bukannya senang. Kalau tak ada keimanan yang betul-betul jujur, ikhlas, tak datang. Kan? Nak kita nak suruh percaya syaitan sebagai musuh. Tuan-tuan pernah nampak syaitan? Tak pernah nampak kan? Tak pernah nampak jin kan? Ada juga orang yang nampak-nampak jin. Ada. 2-3 hari lepas, lepas sembahyang Isyak tu di masjid saya Tarudin itu, ada satu hamba Allah perempuan, dia nak jumpa saya. Saya pun ajaklah rumah saya, dan rumah saya pun ikut masjid juga masa itu. Ada apa dia cakap? Ada masalah dia kata. Masalah apa? Dia kata, saya ni selalu ternampak-nampak 2-3 orang, antara kenal tak kenal, lelaki perempuan, lelaki duduk mana tak tahu, tapi nampak-nampak. Gitu kan. Jadi dia perasan diperhatikan, kadang-kadang menampakkan diri dia. Salah kalau awak tak kenal dia, tak tahu dia siapa, asal usulnya mana, tapi dia selalu datang. Ini bukan manusia je kau. Ini bukan manusia, ini makhluk jin. Apa dia cakap? Dia tak cakap apa-apa. Tapi saya merasakan dalam diri saya, dia macam nak bawa saya ke satu tempat. Itu. Nak bawa saya ke satu tempat supaya saya pergi ke tempat itu. Pergi ke tempat itu. Selalu dia datang. Sampai satu orang ni, saya kenal dia sampai. Tapi yang dua ni tak berapa kenal sangat. Itu saya kata itulah makhluk jin namanya. Jin. Dan kita tak nampak, ada orang yang nampak. Dinampak-nampakkan. Dan ada 2-3 orang lagi. Sebelum tu ada cerita dekat saya. Dia kata, Ustaz tahu tak? Masjid kita ni, kalau subuh ni penuh, dia kata. Penuh, dia kata. Baguslah, memanglah penuh kan? Sepatutnya begitu. Walaupun hakikatnya saya nampak satu baris tu nak penuh pun bayar. Tapi dia kata penuh. Memang penuh. Tapi bukan orang, cakap. Bukan manusia. Yang memenuhkan ialah makhluk lain. Memang betul. Malaikat ada, jin ada. Jadi satu hari, hamba Allah ni dia nampak. Satu hari, bukan sekali. Berkali-kali dia nampak. Satu subuh tu penuh masjid, penuh orang. Penuh, dia kata. Dah ada orang daripada mana datang. Penuh, dia kata. Gitu kan. Sampai lepas-lepas sembahyang subuh, ada orang salam dekat dia, lepas tu hilang. Ada orang salam dekat dia, lepas tu hilang, gitu kan. Jangan bimbanglah. Itu insyaAllah itu jin Islam. Jin kan ada Islam, ada kafir. Jangan takut, jangan. Dia salam ulur tangan aja. Jangan tak ulur tangan. Nanti dia kecil hati. Dia pun makhluk macam kau, macam kita, sama. Jangan takut dengan dia. Sama-sama makhluk. Baguslah dia nak semayang sekali. Dibawa keluarga dia. Bawa anak-anak dia sekali. Nampak tu. Ini yang nampak, nampaklah. Yang tak nampak, tak apa pun. Dan tak ada keistimewaan pun kalau nampak jin pun sebenarnya. Tak ada istimewa apa pun. Ya, begitu. Jadi ini benda-benda yang ini tuan-tuan. Bila Allah kata, wala tatabi'u khutuwati syayatin, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Macam mana jejak langkah syaitan ni? Kita tak pernah nampak dia pun. Ini benda-benda yang ini tuan-tuan kena fikirkan. Kena fikirkan. Syaitan ini makhluk halus. Dia makhluk jin. Dia bukan makhluk kasar. Dia boleh meneroka seluruh badan kita. Masuk dalam mata, masuk dekat mulut, masuk dekat hati, masuk dalam saluran darah. Dia boleh masuk semua. Jadi dia main perasaan dengan kita ni. Dia main perasaan. Dia main bisik-bisik. Dan gitulah. Jadi insyaAllah kita akan lihat nanti bagaimana langkah-langkah jin itu yang jangan kita ikut. Sebab ingat Allah bagi teringatan amaran, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat nyata. Baik, tanda-tanda ini adalah perbuatan ataupun langkah-langkah syaitan. Nah, bila baca Quran, dalam setiap ayat, ayat dengan ayat ada kaitan. Tuan-tuan mengaji Al-Quran ni, mengaji tafsir, ilmu memahami namanya munasabatul ayat bil ayat. Munasabahnya ataupun hubungannya, kaitannya suatu ayat dengan ayat yang lain. Dia ada kaitan. Sekali baca tuan-tuan tak perasan. Baca berulang kali, baca dengan tadabbur. Lepas tu Allah kata afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka bertadabbur, mentadabbur Al-Quran? Jadi bukan sekadar kita nak baca saja kan. Selepas baca kita fikirkan, apa ayat ini dengan ayat berikut? Apa ayat ini dengan ayat selepas? Kenapa Allah cakap begini macam dalam satu ayat ini? Allah cerita tentang halal dan haram, tentang halal dan baik, tapi dikaitkan pula dengan larangan ikut jejak langkah syaitan. Apa sebab ni? Bukan saja-saja Allah susun ayatnya begitu. Ada sebab. Kemudian ayat 169 yang ada ayat 168. Ayat 169 ni menceritakan tentang apa yang disuruh oleh syaitan. Jadi persoalan tadi yang timbul dalam kepala otak kita ni, kalau orang tanya apa dia jejak langkah syaitan, mana kita tahu, mana kita nampak? Jadi ayat berikut ni Allah Ta'ala nampakkan, contohkan. Allah contohkan ayat 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Contoh jejak langkah syaitan yang jangan kita patuhi, jangan ikut, yaitu innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya syaitan itu dia menyuruh kamu melakukan perbuatan buruk. Itu tanda dia. Itu langkah syaitan. Syaitan menyuruh perbuatan yang buruk-buruk. Tanda dia itulah. Itu dari kutuah dia, langkah dia. Jadi kalau kita terfikir dalam pikiran kita perbuatan yang buruk, nak ngati orang lah, nak menipulah, nak curi lah, nak khianat, tak nak semayang lah, tak nak zakat lah, tak nak puasa lah, yang buruk-buruk tu, itulah dia kutuwatu syayatin. Kalau tuan-tuan nak faham, itulah dia langkah dia. Yang kedua, wal fahsya. Dia juga menyuruh manusia ni, menyuruh kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Yang keji. Sumbang mahram, berzina, minum arak, mabuk-mabuk, berjudi, yang haram itu yang keji, yang buruk dan keji, buruk dan keji. Kadang-kadang ada setengah orang dia ingat dia ini okey pada hukum adat, mungkin dianggap baik, pada syarak tak baik. Gitu kan. Kadang-kadang zahirnya pada adat tak baik, tapi pada hukum syarak baik. Jadi baik dan buruk, perkataan su itu, baik buruk itu, atau lawan yang baik, baik buruk sebenarnya bukan ditentukan oleh akal, dia ditentukan oleh syarak. Syarak yang menentukan baik dan buruk, bukan akal. Sebab kalau akal diberikan tanggungjawab sepenuhnya baik dan buruk, nasai lebih baik dia merompak. Dia pergi menipu, kerja senang, main apa nama piramid, buat apa perniagaan, apa nama money game, main duit, cari 10 orang, satu orang keluar 100, 10 orang dah 1000, satu orang kita ambil RM10, 10 orang sudah dapat RM100. Tak payah kerja hari itu, cari 100 orang dapat RM100. Kan? Itu money game haram. Banyak ni berlaku kan? Banyak berlaku. Dia kumpul itu kan. Selalu kat masjid-masjid ni ada dia punya iklan ni. Saya kalau nampak saya buang iklan tu. Oh, dia gunakan ayat Quran. Atas nama sumbangan, sumbangan masuk dalam akaun. Ada tak? Masuk dalam akaun RM100, nanti orang tu akan masukkan dalam akaun tuan RM10. Ada tak? Ada kan? Banyak. Banyak tuan-tuan kena perhatikan. Kadang-kadang dia letak ke masjid-masjid ni, di pamphlet kecil-kecil dengan itu, photo stand. Saya kau dapat saya buang. Pasal nampak orang tengah bagi saya cakap dengan dia. Kau jangan buat lagi macam ni. Ini muamalah haram. Dia berunsur riba. Gitu. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan, kadang-kadang benda tu pada pandang kita oh bagus, senang cari duit. Tapi dari hukum syarak tak boleh, Fahsyat. Yang kedua, menyuruh kepada perbuatan yang keji. Keji yang buruk lebih kurang sama, tapi keji ni dia lebih mendalam gitu kan. Yang su' ni lebih pada zahir. Wa antakulu, dan yang ketiga ni, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan ini juga menyuruh kamu supaya kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tak tahu. Apa maksudnya ni? Syaitan suruh kita bercakap apa yang kamu tak tahu. So jadi orang pandai, orang bodoh berlagak pandai. Itu kan. Tak ada ilmu nak bagi fatwa. Ini halal, ini haram. Ini kerja syaitan. Mudah-mudah sangat. Oh, ini tak boleh, ini boleh. Ada orang sembahyang Jumaat kat rumah aja. Imamnya siapa? Dekat masjid, masjid apa, masjid negara. Imam kat masjid negara. Mari nampak, tengok TV. Ada ni. Ada. Sampai akhirnya Allah uji dia dengan yalah, sedikit ujian disedar. Rupanya selama ni salah. Dia tak tengok ke orang semayang Jumaat macam mana? Dia ambil jalan mudah, buka TV. Buka TV, dengar khutbah Jumaat dekat TV, lepas tu dia sembahyang, dia pun sembahyang kat rumah. Selama ni dia sembahyang macam itulah. Rupanya ada lagi yang jahil. Bukan jahil, tak kalah tak tahu kan. Itu. Dia saja malas. Dan dia membuat fatwa sendiri, hukum sendiri. Mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tak tahu. Itu dia. Benda yang halal dikatanya haram, benda yang haram dikatanya halal, diterbalik-terbalikkan hukum. Ataupun dia buat sesuka hati dia, ikut semahu dia nak buat macam mana. Nak sembahyang 5 waktu, tak nak sembahyang 5 waktu, terpulang. Tak boleh macam itu tuan. Inilah bentuk-bentuk langkah-langkah syaitan. Yang kalau timbul soalan tadi itulah. Jadi ayat yang ke-169 ialah tafsiran. Hubungan dia ialah tafsiran kepada ayat yang ke-168. Dia menjelaskan tentang apakah dibentuk-bentuk jejak langkah syaitan yang Allah kata jangan ikut. Jadi Imam Ibn Katsir, lamma bayana Allah Ta'ala annahu la ilaha illa huwa wa annahu mustaqil bil khalqi syara'a yubayyin lahu yubayyin annahu razzaq li jami'i khalqihi. Kata Imam Ibn Katsir, dia kata apabila Allah sudah menjelaskan dalam ayat-ayat yang lalu tentang ketauhidan dirinya, tak ada Tuhan selain daripada dia, dialah sahaja yang mencipta segala makhluk. Kemudian ayat berikut Allah Ta'ala menceritakan dialah yang mengurniakan rezeki. Mana dia kataan mengurniakan rezeki? Ini ayat kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Maknanya Allah lah yang memberi rezeki kamu makan minum. Allah berikan bahan-bahan makan minum di dunia. Kamu carilah bahan-bahan tu. Tapi cari yang halal, yang baik, yang berkualiti. Jadi Allah menerangkan dia sahaja yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Kemudian Allah uji dia. Uji. Mengharuskan untuk mereka makan apa saja di dunia. Hal keadaannya halal daripada Allah lagi baik. Tidak memudaratkan pada badan. Ghairu darrin lil abdan wala lil uqul. Makan makanan, minuman yang tidak memudaratkan pada anggota badan dan akal fikiran. Kanak-kanak ni tuan, bayi, ada kes hospital. Cerita benar. Saya baca dalam satu novel. Novel tu memang novel cerita, tetapi daripada cerita yang benar, seorang doktor. Kisah dia seorang doktor. Lahir satu orang bayi. Bayi ini tak cukup bulan. Jadi masuk dalam alat itulah, alat. Satu masa bayi ini terketar-ketar gitu. Tangan kaki terketar-ketar. Jadi bila diperiksa rupanya bayi ini sudah ketagihan dadah. Dadah. Dia ketagihan dadah. Bayi yang baru lahir sudah ketagihan dadah. Sebab ibu yang mengandungkan dia, semasa dia dalam kandungan, biasa dengan dadah. Akhirnya anak yang lahir pun biasa dengan dadah. Dan terpaksa doktor suntik dengan dada. Baru dia hilang. Dia punya getaran badan itu hilang. Seperti macam orang magian itu yang tak dapat dada. Itu huyung hayang, badannya menggeletar gitu. Sama. Kemudian dikurangkan sedikit, sedikit, sedikit. Akhirnya dia tak perlukan lagi dah dada. Dahsyatnya dadah ini. Bukan orang dewasa saja yang akan merasai, anak yang baru lahir tak berdosa terkena juga kesannya. Jadi itulah tuan-tuan, la darara wala dirar. Dari Islam kaedahnya tidak ada, tidak ada, tidak boleh wujud benda yang mudarat. Tak boleh kita buat kerja mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Makan benda yang mudarat tak boleh. Makan ke, minum ke, hisap ke, dekat kotak rokok tu dulu sebut, merokok memudaratkan kesihatan. Itu kan. Hari ni, bukan setakat tu, letak gambar lagi. Macam mana paru-paru dia, kan? Macam mana anggota badan dia, orang yang suka berterusan mengambil benda-benda yang mudarat. Jadi macam itu. Jadi itu sudah tidak termasuk dalam perkara tayyibah. Halal pun tidak, tayyibah pun tidak. Dan jangan perkara yang mudarat pada badan dan juga termasuk akal fikiran yang merosakkan. Sebab itu Islam mengharamkan benda-benda yang memabukkan. Sebab apa? Sebab dia merosakkan akal. Sama ada dalam bentuk yang dimakan diminum, dihisap, cecair, pepejam, serbuk, takjil. Asal sifatnya memabukkan. Bukan diharamkan kerana diarak, tetapi kerana sifat yang memabukkan. Sama ada dia namanya arak ataupun dadah. Yang dadah yang berjenama macam-macam tak kira. Nama tak penting, tapi sifatnya itu memabukkan. So, apa saja yang memabukkan, hukumnya haram. Sebab dia memudaratkan. Wa nahahum an ittiba'i khutuwati syaitan. Allah melarang dalam ayat ini manusia daripada menuruti, mengikut jejak langkah syaitan. Itu dia. So, jadi dalam hadis ni, ada sebutkan hadis kursi, hadis yang sahih, ada disebut dalam sahih Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala inna kulla malin manahtuhu ibadi fa huwa lahum halalun. Ini Allah berfirman dalam hadis kursi. Allah berfirman sesungguhnya setiap harta, artinya makan minum, yang kami berikan kepada hamba-hambaku, maka dia adalah halal. Jadi daripada nas ini, ada pendapat ulama mengatakan asal sesuatu itu adalah harus, adalah halal. Apa saja boleh makan, apa saja boleh minum. Sehingga ada nas yang mengharamkan, baru hukumnya haram. Ada nas yang melarang, barulah ditegah. Selagi tidak ada nas, makanlah. Ikan di lautan, nama dugong ke apa ke, makan, makanlah. Selagi tidak ada nas yang mengharamkan, kerana sebab-sebab sifat-sifat dia, contoh macam dia ada racun, itu tak boleh. Itu sifat-sifat khusus. Yang lain, nak makan, makan. Demikian juga binatang di daratan, yang tak disebut hukum halal, disebut hukum haram, tak disebut, asalnya semuanya halal. Begitu kan. Sehingga ada sifat-sifat yang mengharamkan. Seperti dia bertaring, binatang yang bertaring, itu ada sifat tertentu. Binatang yang makannya menyambar, binatang yang beracun dan sebagainya, atau binatang yang dihukum najis, itu, atau binatang yang makan najis. Binatang yang makan najis, ada binatang kejadi makan najis, memang makanan dia, itu pun diharamkan. Ini ada sifat-sifat itu. Yang tak ada sifat-sifat itu, anak makan, makanlah. Itu kan. Dan itu dalam bentuk hukum-hukum macam tu kadang-kadang lebih bersifat kepada ta'abudi, tuan-tuan. Ta'abudi ni maksudnya kita terima tanpa persoalan. Macam kita solat maghrib 3 rekaan. Kenapa 3? Kenapa tak 2? Terima aja 3. Ini hukum ta'abudi. Allah tentukan 3, terimalah 3. Tentukan 5, terimalah 5. Kenapa tak 2? Kenapa tak 3? Hari ini kadang-kadang timbul, ada baru ni saya ada dapat makluman. Dia kata sekarang ni ya, teknologi dah tinggi. Dalam Islam, orang-orang perempuan yang kedatangan bulan, yang haid, dia tidak boleh i'tikaf dalam masjid. Haram hukumnya kan. Setakat lalu je boleh. Tapi i'tikaf duduk tak boleh. Berhenti tak boleh. Dia kena lalu. Setakat lalu bolehlah. Gitu tuan. Tapi hari ini teknologi sekarang, dia boleh tahan darah tu. Ataupun dia pakai apa, pad. Kan? Jadi maknanya, kalau dulu asalnya sebab dilarang kononnya, apa nama, asalnya sebab dilarang sepasal takut darah menitik. Habis sekarang tak perlu lagi dah, tak bimbang sebab dia boleh pakai alat, dia boleh serap. Maka bolehlah kalau gitu. Jadi tuan-tuan, hukum-hukum yang melibatkan hukum ta'abudi macam ini, dia tidak ada kaitan dengan kecanggihan teknologi. Dulu sekarang sama, canggih macam mana pun tetap hukumnya itu. Adalah sebabnya. Baik, hadis kursi tadi Allah beritahu semuanya dulu asalnya halal. Asalnya halal. Dalam ayat tadi pun sebut, wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di dunia, halal dan baik. Maka hadis kursi ini menepati juga sama. Allah kata dulu Allah bagi kepada manusia semuanya halal untuk mereka. Dulu eh. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-Ku bersih. Manusia diciptakan keadaan bersih. Tidak ada dosa maksiat. Fitrah namanya. Faja'atuhum syayatin fajtalatuhum an dinihim. Lalu manusia yang bersih ini didatangi oleh syaitan dan diganggu oleh syaitan, diselewengkan mereka oleh syaitan daripada jalan agama yang benar. Ini kerja syaitan. Dia kacau jalan kita. Wa haramtu alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian supaya manusia ini jangan ikut jejak langkah syaitan lagi, maka Allah pun haramkan sebahagian makan minum rezeki yang Allah letak kat dunia ni. Allah haramkan apa yang telah Aku halalkan dulu untuk manusia. Ini maknanya berubah hukum, ada yang diharamkan makan dan minum oleh Allah yang dulu asalnya halal, harus. Karena supaya manusia jangan ikut tipu daya syaitan. Sebab syaitan dia sudah menggunakan makan dan minum ini alat untuk menyesatkan dia daripada jalan Allah. Sebab kadang-kadang kerana makan dan minum manusia sanggup rasuah, ya? Pasal nak duit banyak, nak duit cepat, sanggup menipu. Itu pasal makan minum lah tu. Makan minum pakai rumah semua, semua itu semua berkaitan. Kemudian dengan makanan-makanan yang halal pun, kalau tidak menurut syarak, cara makannya pun boleh jadi haram. Kalau makan berlebihan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kita kalau time puasa, nak tahu lebih tak lebih, time puasa lah. Time berbuka penuh kita punya meja, makan dua orang saja tapi satu meja penuh. Kalau pergi pasar malam ni, kiri kanan penuh tangannya, berlebihan itu dah jadi haram. Halal harus bila tak ikut kaedah syarak, menurut jejak langkah syaitan, maka haramlah itu walaupun asalnya harus. Pernah satu masa, cerita daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan, tuliat hazil ayatu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa ayat ini, ayat yang ke-168 ini dibacakan di sisi Nabi. Nabi dia suka dengar bacaan sahabat. Nabi suka ya. Dan dia suka kalau datang sahabat, dia jumpa sahabat, kau bacakanlah Quran. Aku nak dengar gitu kan. Baca. Selagi Nabi kata tak berhenti, jangan berhenti. Dia tak berhenti sahabat. Satu masa Nabi dibacakan ayat ni lah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Sampai akhir ayat ya. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di dunia ini yang halal lagi baik. Jadi ketika dibacakan ayat ini tuan, faqamah, bangunlah satu orang sahabat namanya Sa'ad bin Waqas. Sa'ad bin Waqas ini sahabat hebat tuan. Faqala ya Rasulullah, dia pun bangun dan memanggil Rasulullah, wahai Rasulullah, udu'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Dia kata, ya Rasulullah, engkau doakanlah aku kepada Allah supaya doa aku mustajab. Siapa yang cakap tu? Sa'ad bin Waqas. Minta Nabi doa kepada Allah supaya doa Sa'ad bin Waqas ini mustajab. Apa kaitan dengan ayat ini? Ada kaitan eh? Kemudian Nabi jawab, faqala, yakni faqala Rasulullah SAW, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Dia kata, wahai Sa'ad, kalau engkau nak dakwah engkau ataupun doa engkau mustajab, Nabi pesan, atib mat'amaka, kau perbaikilah makanan engkau. Maknanya makan yang baik, makan yang halal. Ini kaitan ayat tadi. Makan yang halal dan baik. Ha, kalau itulah syaratnya kamu penuhi, takun mustajabat dakwah, engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Itulah itu syarat doa kan? Syarat doa yang mustajab, makannya kena halal, minumnya kena halal, pakaiannya kena halal, sarapan pagi halal, makan tengah hari halal, dan seterusnya halal. Satu masa Nabi sebut satu orang sahabi, satu orang Arab Badawi, Arab kampung, jalan di tengah padang pasir, yang melalui perjalanan yang panjang di tengah padang pasir, yutilus safar, panjang dia punya musafir dia, disebutkan sampai rambut-rambut dia menggerbang kena debu itu kan, pakaiannya begitu juga. Yamuddu yadaihi ilas sama. Setelah itu dia pun menadahkan tangannya ke langit, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Mintalah, jelah penat kan, ha, minta pertolongan, minta keselamatan, minta dia rezeki, dibagi rezeki, doa kepada Allah. Tapi Nabi sebut dengan doa ini, dengan doa dan harapan itu, wa mat'amahu, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Ha. Tetapi malangnya orang ini yang panjang doanya, panjang musafirnya, orang musafir doanya kan mustajab. Tuan, ha, salah satu doa yang mustajab ini adalah orang musafir, orang yang berpuasa, orang yang dianiaya, itu doanya mustajab. Jadi dia pun ialah, dia kata dia sebagai orang musafir, maka doanya mustajab lah. Dia pun doa, doa, doa. Tapi Nabi kata makanan dia haram. Agaknya dia ambil makan siapa lah kat tengah jalan tadi tu, dia ambil je. Ada pupuk ke buah berbuah tu, ambil je, tak tanya tuannya. Pakaiannya haram. Makan tengah harinya haram, makan malamnya haram. Fa anna yustajabu lahu. Macam mana doanya nak mustajab? Nah, maknanya doa orang tu tak mustajab. Sebab sumbernya haram semua kan? Tak mustajab. Nah, inilah dia. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni bertanya tepat pada masanya. Ayat itu cerita suruh makan yang halal dan baik. Dia cepat-cepat dia mengam, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya doa aku mustajab. Nabi terus gunakan ayat ini, kalau engkau baiki makanan engkau, atib mat'amaka, baikilah makanan engkau, takun mustajab berdakwah, engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Syarat dia tuan. Ini pesan Nabi kepada Sa'ad bin Waqqas, bukan pada beliau saja, kepada kita juga. Wallazi nafsi Muhammadun biyadihi, demi jiwa diri Muhammad ini dalam dalam kekuasaan Allah. Nabi bersumpah kan, innar rajula la yakzifal laqama al harama fi jawfihi, sesungguhnya seorang lelaki yang mencampakkan makanannya ke dalam mulut dia, yang makanan itu adalah makanan yang haram, ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman, ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman, tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. 40 hari amalnya tidak diterima Allah. Hanya kerana apa? Makan minumnya tak halal. ataupun syubhah. Syubhah pun haram juga. Bukan syubhah itu makruh, syubhah itu haram. Banyak benda yang syubhah hari ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tercebur, terlebur, terikut dengan MLM. Tahu kan MLM kan? Jualan langsung. Banyak kerja-kerja syubhat. Banyak kerja syubhat. Antaranya, kalau kau boleh cari ini 10 orang, dia kata, kau dapat sekian. Hasil daripada kepala tu, itu syubhat. Hasil kepala. Hasil kepala tu kan, hasil kepala. Maknanya kalau awak cari 10 orang, awak akan dapat sekian. 10 orang akan dapat 1,000 sebulan. Maknanya 10 orang ni setiap orang dia kena belanjakan 1,000. Kalau 10 orang sudah 10,000. Jadi 1 orang satu kapal awak akan dapat RM100. 10 orang awak dapat 1,000. Tentu kan? Ada banyak macam itu. Ini namanya kira hasil daripada kepala namanya. Satu kepala berapa orang, satu kepala itu dapat berapa, kumpul-kumpul dia dapat. Ini syubhah. Syubhah. Ataupun kadang-kadang dia meletakkan syarat. Dia bagi kita persen dengan syarat kita kena jual, kita kena beli sebanyak sekian. Mesti ada kadar dia. Nak dapatkan persen sekian peratus, 20% ke, 50% ke, kita mesti kena jual ataupun kena beli produk dia sebanyak sekian. Syarat begitu. Itu pun syubhah. Sebab ada kaitan masalah jual beli paksa. Kan? Kalau tak beli tak dapat persen yang diharapkan. Paksa tak namanya itu? Jual beli cara paksa sah tak? Tak sah jual beli paksa. Jual beli dia ada khiyar. Khiyar itu apa maknanya? Syarat jual beli khiyar. Khiyar itu ialah pilihan. Dah beli pun masih ada khiyar. Ini kan paksa. Kan? Itu syubhah namanya. Macam-macam. Dan kadang-kadang ada MLM yang memang produknya bagus-bagus, tetapi dalam masa sama dijual produk yang haram. Ada produk alkohol, arak contohnya kan. Yang lain-lain tu bagus, tapi ada pula jual yang itu. Ini kadang-kadang jadi syubhahnya. Masalahnya kalau kita jadi ahli, kita pembeli tak apa, beli produk yang baik-baik belilah. Memang Allah kata halalan thayyibah, yang baik jalan. Tapi kalau kita menjadi ahli kepada syarikat itu, menjadi ahli kepada MLM itu yang juga mengedarkan benda-benda yang haram, syubhah tak? Syubhah. Berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ke rumah ada internet, ada kan? Masing-masing sekarang semua ada. Bolehlah layarilah mana-mana fatwa ahli-ahli ekonomi kita. Contohnya tu tengoklah Ustaz Zaharuddin ke, boleh tengok, boleh. Mudah dia punya perbahasan dia. Kalau tuan-tuan susah nak baca fiqh, baca kitab kan, dia sebutkan dalam bahasa biasa saja, mudah faham. Ini benda-benda syubhah tuan-tuan. Dan Nabi dah ingatkan mana-mana manusia yang mencampakkan makanan ke dalam mulutnya daripada sumber yang haram, tidak akan diterima selama 40 hari amal ibadah dia. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minasuhti war riba fannaru auladi. Mana-mana manusia yang dagingnya tumbuh daripada sumber yang haram, dan termasuk riba, disebut secara khusus riba. Padahal kata semua riba pun haram juga kan. Nabi kata riba apa nak haram. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram dan riba. Bila disebut secara riba itu secara khusus, mesti benda itu besar. Fannaru aula bihi, maka nerakalah yang menjadi keutamaan baginya. Neraka menjadi keutamaan, bukan syurga, neraka. Wallahi azbillah. Jadi ada dua ingatan Nabi tadi, tentang suhd dan juga riba. Riba ini sangat berleluasa. Di Malaysia ni hari ini mana-mana syarikat kewangan dan kebanyakannya dah ada kaunter-kaunter syariah, ada lagi yang belum, ada lagi yang 70% Islamik, ada lagi yang masih lagi bercampur-campur, yang tak menentu. Jadi tuan-tuan kena pastikan yang benar-benar syariah, yang ada panel syariah, boleh dijadikan rujukan. Bukan sekadar kadang-kadang kerana kadang kita terpengaruh, tertarik dengan kadar yang rendah dia punya apa faedah dia rendah, oh ni bagus. Tapi kalau pinjam bank Islam dia kata mahal, baik pinjam bank lain murah. Ini bukan soal mahal dan murah tuan-tuan, ini soal halal dan haram, riba dan untung beza. Riba dan untung tak sama, jual beli dan riba tak sama. Ini dulu ramai orang yang keliru. Jadi kita berhati-hati. Kadang-kadang sistem ini ada dalam insurans. Tuan-tuan ada kereta, ada kenderaan, ada insurans kan? Tak ada insurans tak boleh beli Rotek. Pastikan insurans yang Islamik. Kalau tidak, tuan-tuan terjemah dengan kerja syubhat. Insurans yang tidak Islamik lebih kepada riba dan judi. Dua akan terlibat. Riba dan judi. Dia memperjudikan nasib. Tuan-tuan, so ini kena apa, cubalah kita. Akhirnya dah orang dah usahakan dalam bentuk sistem kewangan yang Islam, kita beralihlah kepada bentuk. Dan makan minum, produk-produk halal dan haram kena lihat di pasaran. Pastikan produk yang halal yang dikeluarkan oleh orang Islam. Wallahu alam, saya tak pasti, tapi nak pastikan ada orang baca internet, tengok dalam internet Pau Ahmad. Pernah nampak Pau Ahmad? Tauke dia ialah bukan orang Islam. Tauke dia bukan orang Islam. Dia letak nama Ahmad supaya orang Melayu boleh makan. Kalau tak Ah Chow, tak makan. Ah Ming, tak makan. Ahmad, makan. Kadang-kadang berhati-hati. Jadi sedangkan produk yang dibuat oleh orang Islam sendiri pun perlu kepada pengesahan halal, persijilan halal, apalagi yang bukan Islam, yang tak tahu hukum halal haram, kadang campur bahan-bahan yang tidak dibenarkan, bahan yang subhat. Jadi di mana diketikan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hari ini sebab itu kadang-kadang kenapa susah sangat nak membentuk manusia hari ini, nak suruh taat Allah payahnya, tapi nak tak buat maksiat tak payah suruh, sendiri dia boleh buat. Tapi nak pergi masjid, nak suruh dengar ceramah, nak buat amal yang baik, ikut peraturan, berdisiplin, payahnya. Tanyalah cikgu-cikgu kat sekolah, sampai ramai yang dekat Tanjung Rambutan, dekat Hospital Bahagia, cikgu-cikgu banyak dekat sana tuan-tuan, menghadapi kerana anak-anak gitu degil-degil, tak kira sekolah kebangsaan ke sekolah agama, sama je. Kadang-kadang ada juga perangai-perangai macam tu. Jadi kadang-kadang kenakalan ini cek balik makan minumnya jaga tuan. Jadi doalah kita minta jangan sampai terlibat. Jadi langkah-langkah syaitan ini banyak pendapat-pendapat. Saya ambil contoh malam ini sebagai apa nama, sebahagian daripada pendapat sahabat, pendapat tabi'in, yang dalam ayat tadi innahu lakum aduwwun mubin, jangan ikut jalankan syaitan sebab syaitan musuh kamu yang nyata. Jadi syaitan musuh yang nyata itu, apa yang dikatakan langkah-langkah syaitan selain daripada yang dalam ayat 169 tadi Allah jelaskan. Kata Qatadah, ini tabi'in, langkah syaitan itu ialah kullu ma'siyatin lillah fahiya min khutuwati syaitan. Setiap perbuatan maksiat itulah dia langkah syaitan. Apa dia maksiat? Dua. Tak buat yang wajib, maksiat. Buat yang haram, maksiat. Buat yang haram, maksiat. Tak buat yang wajib, pun maksiat. Itu ya. Jadi semua maksiat itu adalah langkah syaitan. Dan selain daripada itu, banyak lagi lah. Itu satu pandangan. Dan aku juga. Yang lain-lain termasuk, kata Ikrimah ni, dia kata nazaratis syayatin. Langkah-langkah syaitan ni ialah bisikan-bisikan, penyelidikan-penyelidikan syaitan. Hanya agak tak menyatu. Tapi pendapat Qatadah tadi jelas. Dia kata maksiat. Apa saja maksiat, itulah di langkah syaitan. Jadi dalam ayat ini, Allah nampakkan terus contoh maksiat yang dibuat oleh syaitan, iaitu dia menyuruh kita buat buruk, perbuatan yang buruk dan keji, dan berkata terhadap Allah dengan perkara yang kamu tidak tahu. Maknanya halal haram, ikut fatwa sendiri, ikut faham sendiri. Itulah macam orang Kristian. Itu termasuk berkata terhadap Allah apa yang dia tak tahu. Allah tu tunggal, Allah tu esa. Tapi dia sudah kata Allah itu tiga. Dia sudah kata Allah Ta'ala tiga. Itu mengatakan satu yang bukan sebenarnya. Jadi maknanya mereka yang berpegang kepada pandangan itu, itu dah langkah syaitan. Dia mengikut jejak-jejak langkah syaitan. Jadi orang Islam jangan ikut jejak langkah syaitan. Jadi syaitan ini dia memang mengajak manusia kalau boleh ramai-ramai. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan menyeru kepada puak syaitan. Syaitan menyeru manusia kepada puak dia. Jadi macam dia. Supaya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka manusia ini sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir macam dia juga. Nak meramaikan geng. Nak meramaikan ahli kat neraka, tak cukup di kalangan dia, campur manusia. Ini syaitan. Termasuk contoh lain amalan syaitan. Ada sahabat, dia pernah cerita. Dia kata satu masa, ini contohlah, contoh yang lain tu ni. Rafiq namanya, Sulaiman At-Taimi daripada Abi Rafiq, dia kata ghadabtu yawman ala imraati faqarat hiya yawman yahudiyatan wa yawman nasraniyatan. Satu orang ni, dia satu masa suami ni dia memarahi isteri dia. Dia menuduh isteri dia Yahudi. Kadang-kadang tuduh isteri dia Nasrani, engkau ni Nasrani betul lah gitu kan. Dia marah. Engkau ni Yahudi betul lah. Dia cakap dengan isteri dia macam tu, dia marah ni isteri dia. Jadi cakap-cakap dia tu sampailah kepada Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. Ada orang mengadu, si pulang cakap macam ni, si pulang cakap macam ni. Tak patut betul, itulah kan kalau kita biasa. Kata Ibnu Umar, apa cakap? Innama hazihi min khutuwati syaitan. Ini adalah sebahagian daripada contoh langkah-langkah syaitan, perbuatan syaitan. Maknanya memarahi orang tak tentu pasal, memarahi orang dengan bahasa-bahasa yang tak elok, itu khutuwatu syaitin. Sama. Itu contohlah tuan, contoh langkah ataupun jejak langkah syaitan. Jadi nak marah bukan tak boleh marah. Nabi pun pernah marah, tapi marahnya kerana Allah. Jangan marah engkau ni macam kambing. Kadang-kadang macam, engkau ni macam Yahudi, engkau ni macam syaitan, macam-macam direct dekat dia. Jangan macam itu, kawal sikit. Jadi kata Ibnu Umar, ini contoh antara-antara cakap-cakap ataupun perbuatan syaitan. Dan dirujuk juga kepada Zainab bin Ummu Salamah. Zainab ni antara sahabiah, sahabat wanita yang alim orangnya, yang sangat alim, selain daripada isteri Nabi Aisyah, alim ni. Dia jadi rujukan masa itu antaranya lah. Bila ditanya masalah yang sama, dia pun jawab yang sama. Memang betul, mengesahkan. Itu antara contoh sikap pribadi yang didorong oleh perbuatan syaitan. Jadi tuan-tuan, banyak lagi lah, insyaAllah akan datang kita sambung. tentang masalah ini. Jadi berhati-hatilah dengan perkara-perkara soal halal dan haram ini dalam kehidupan, bagi soal makan minum. Jadi kita pastikan carilah Muslim produk, cari, tuan-tuan carilah. Kita beri keutamaan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Cari, kalau kita nak beli makan minum, utamakan yang dikeluarkan oleh orang Islam daripada yang lain-lain. Kita bimbang, kita bimbang kadang-kadang anak-anak kita, kita sendiri suka makan minum benda-benda yang yang dikeluarkan oleh orang-orang lain. Coca-Cola, Pepsi-Cola, orang kata ini dalam dia ada bahan arak, dia kata kan. Ada orang kata ini dalam ni diletak arak. Sebab tu iklan dia tu, iklan dia kalau minum Coca-Cola menggigil badan dia. Kan? Itu dia dah bayangkan macam tu dah. Macam orang dapat dadah tak dapat dadah, macam itulah. Badan gigil. Rupanya dia dah bagi tahu dah. Jadi sebab tu ada orang kata memang itu termasuk bahan-bahan dadah. Sebab itulah bila minum dia akan ketagih. Bila tak minum, rasa badan dia letih. Dah minum, baru segar. Itu antara bentuk-bentuk dadah. Dia cepat memberi kesan kepada badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, innahu al-ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.